Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kemudian di bab yang ke-6 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan pahala, wa niyatan, dan ia meniatkan, dan ia meniatkan. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan beberapa kewajiban yang perlu diketahui oleh orang yang berpuasa. Ya, kewajiban tersebut diantaranya adalah pembahasan berkaitan dengan masalah niat. Berkaitan dengan masalah niat. Niat itu adalah sebuah persyaratan yang disyaratkan untuk keabsahan ibadah puasa. Dan beliau akan membawakan hadis di sini yang menunjukkan tentang hal ini. Dan beliau juga membawakan hadis mu'allaq. Kata beliau, waqalat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna alaniyatihim. Mereka semua nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Ini hadis tatkala Nabi bersabda bahwa semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing, menunjukkan bahwa dipersyaratkan niat dalam semua ibadah, termasuk dalam ibadah puasa. Termasuk dalam ibadah puasa. Dan ini juga tercakup dalam kandungan hadis umum, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan di dalam pembahasan ini pula ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis mauquf dari dua orang sahabat namun mempunyai hukum marfu'. Karena ucapan yang seperti ini tidak mungkin berasal dari seorang sahabat tanpa mereka pastikan itu dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua orang sahabat menyatakan, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah." Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada niat baginya. Jadi sebutkan siapa yang tidak berniat dari malam hari, tidak ada niat baginya. Iya. Dan ini menunjukkan pada kita semua bahwa disyaratkan niat itu dalam suatu ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan. Khusus niat di bulan Ramadan, niat puasa. Niat puasa itu adalah diniatkan setiap kali dia ingin berpuasa. Iya. Tidak cukup seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa dia boleh berniat untuk satu bulan penuh. Ya, ini pendapat ya, sebagian ulama mengatakan boleh berniat satu bulan penuh. Namun pendapat yang lebih tepat, niat itu setiap malam. Karena Nabi bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah." Atau hadis yang marfu', siapa yang tidak berpuasa dari malam hari, berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Jadi seorang boleh berniat dari selepas maghrib hingga masuk waktu sholat subuh, waktu fajar subuh, dia berniat dalam hatinya ingin berpuasa. Niat di dalam hati, itulah yang disebut niat. Itulah yang disebut niat. Tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dibaca. Nawaitu an asuma ramadhana apa gadan lillahi azza wajal. Tidak perlu dia berniat seperti itu. Apa tidak perlu dia melafadzkan niatnya? Sebab niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Dan pengaruh niat ini penting. Dan dikata seorang misalnya di malam hari, karena besoknya dia ingin melakukan perjalanan, dia sudah berniat tidak akan puasa besok. Karena ingin melakukan perjalanan. Kemudian di pagi hari, dia belum makan, tapi dia tidak ada niat berpuasa. Dia belum makan. Dan di pagi hari itu, ia batal melakukan perjalanan. Apakah boleh dia berpuasa, padahal dia belum makan sebelumnya? Apakah boleh dia berpuasa? Ya, jawabannya di sini dia tidak berniat. Karena dia tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi persyaratan niat ini demikian ditentukan oleh syariat. Ya, dan Imam Al-Bukhari di sini membawakan hadis yang semakna dengan hal ini. Sebab hadis yang tegas tentang niat untuk puasa itu di luar syarat beliau. Hadisnya sahih, tapi di luar syarat Al-Bukhari. Beliau membawakan hadis, kata beliau, haddatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim Al-Farahibi. Kata beliau, haddatsana Hisham. Ceritakan kepada kami Hisham. Hisham di sini adalah Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Qala haddatsana Yahya. Ceritakan kepada kami Yahya. Yahya di sini adalah Yahya ibnu Abi Katsir. Nah, itu kaidah ya di tingkatan ini, di tabaqat ini, kalau ada Hisham dari Yahya, itu tadi uraiannya. Hisham ibnu Abdullah dari Yahya bin Abi Katsir. An Abi Salama, yaitu Abu Salama ibn Abdurrahman Al-Madani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, ya, dia melakukan solat malam atau menghidupkan Lailatul Qadarnya karena keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena keimanan, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Iya. Kalimat imanan wahtisaban, keimanan dan mengharap pahala, ini menggambarkan adanya niat yang baik di dalam melakukan ibadah tersebut, sehingga ibadah ini bernilai pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Kalau tidak ada niat yang baik, tidak ada keimanan dan mengharap pahala, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Ini maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini. Iya. Kemudian di bab yang ketujuh, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ajwada makana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Iya. Bab tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar di bulan Ramadan. Iya. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar di bulan Ramadan. Nah. Kemudian beliau membawakan hadisnya di sini, di dalam bab ini beliau menerangkan ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu bukan yang melakukan perkara yang sia-sia, hal yang menelantarkan waktunya, padahal ia di tengah keutamaan. Ia di tengah keutamaan. Ia di suatu bulan yang seluruh saat di bulan itu sangat berharga dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Al-Bukhari di sini menjelaskan bagaimana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan beliau itu ajwat ma yakun. Ya, adalah paling baik, paling banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau membawakan hadis di sini, kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari. Kata beliau, haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad ibn Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Qala akhbarana Ibnu Shihab, mengabarkan kepada kami Ibnu Shihab, nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Anna Nabiy sallallahu anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, sungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nasi bil khair. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ajwadan nas bil khair, manusia yang paling ajwad, ya, paling baik di atas, paling dermawan di atas kebaikan. Di Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, ini keberadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau disebutkan sebagai ajwadan nas, orang yang paling jawad. Dan jawad itu perbuatan baik, ini mempunyai cakupan yang luas. Ya, dia lebih luas dari kata albir. Sebab kata al-jawad itu melakukan hal yang pantas bagi siapa yang pantas. Dan ini mencakup banyak perkara di dalamnya dari kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwad an-nasi bil khair. orang yang paling dermawan dengan kebaikan diantara manusia. Iya. Ini pada seluruh keadaannya, tapi khusus di bulan Ramadan dikatakan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau di bulan Ramadan lebih baik lagi, lebih dermawan lagi. Iya. Di bulan Ramadan. Nah, ini memberikan kepada kita semua pelajaran bahwa siapa yang gemar melakukan amalan kebaikan di luar Ramadan, harusnya di bulan Ramadan amalan-amalan kebaikan itu ia lebih tekun dan lebih banyak perhatian untuk melakukannya. Iya, kalau di bulan Ramadan misalnya atau di luar Ramadan dia gemar untuk membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan dia lebih gemar lagi membacanya. Di luar Ramadan dia gemar untuk melakukan salat sunnah, maka di bulan Ramadan dia lebih jaga lagi. Iya. Demikian. Dan beliau ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Iya. Ketika Jibril menjumpainya. Jadi Jibril dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Wa kana Jibrilu alaihi salam, adalah Jibril alaihi salam. Jadi sini di riwayat disebut alaihi salam ya. Karena kalimat alaihi salam itu ditujukan kepada utusan Allah, nabi dan rasul itu utusan Allah dari kalangan manusia kepada manusia yang lainnya. Jibril juga adalah utusan Allah. Utusan Allah dari Allah kepada para nabi. Karena semuanya adalah utusan, maka ketika disebut namanya, disebut dengan nama alaihi salam, atau disebut doa untuknya alaihi assalam. Dan adalah Jibril alaihi salam, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Adalah Jibril alaihi salam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai. Jadi selama 30 malam di bulan Ramadan Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril, membaca Al-Qur'an kepada Jibril. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama dari masa ke masa tentang pentingnya seseorang itu menghadapkan bacaan Al-Qur'annya kepada siapa yang lebih ahli darinya. Iya. Dan Jibril alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setiap tahunnya membacakan menghadapkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Kepada Jibril. Demikian pula para sahabat, mereka membaca Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapkan Al-Quran itu membaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, mereka membacanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para tabi'in, mereka menghadapkan bacaan Al-Quran mereka kepada para sahabat. Demikian pula murid-murid para tabi'in. Hingga hari ini Al-Quran itu terus dibacakan. Ya, dari mulut ke mulut. Seorang murid dia membaca kepada gurunya dan membenarkan bacaannya, gurunya membenarkan bacaannya sebagaimana guru membaca. Ya, itu asal di dalam mengambil Al-Quran adalah dengan metode talaqqi, dia mengambil langsung dari guru. Adapun ilmu tajwid itu pendekatan untuk bisa seseorang itu membaca Al-Quran dengan baik. Tapi talaqqi penting sekali ya bagi seorang di dalam apa memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah. Fa idza laqiyahu Jibril, apabila Jibril menjumpainya, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat ya penuh dengan kebaikan, melebihi angin yang dikirim, angin yang berhembus. Angin yang berhembus dari angin itu manusia sejuk dengannya, atau angin yang berhembus kemudian darinya awan itu menjadi mendung kemudian turun hujan. Angin ini membawa kebaikan, membawa rahmat. Tapi disebutkan bahwa di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dan lebih banyak melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus itu. Iya. Maka ini penggambaran untuk bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan. Naam. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan seorang itu duduk dengan orang-orang yang salih, dan terdapat pelajaran juga bahwa orang yang punya keutamaan bukan artinya dia tidak duduk kepada orang yang lebih utama darinya. Ya. Bukan artinya seorang yang sudah belajar, sudah menuntut ilmu, atau dia sudah menjadi ustadz, kemudian dia tidak duduk di majelis orang-orang yang berilmu yang lainnya. Tidak. Sebab ilmu itu adalah suatu kebaikan yang seorang duduk, ya, mendengarkan ilmu tersebut. Kadang walaupun ilmu itu datang dari orang yang lebih sedikit ilmu darinya. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim semakin luas amalan-amalan keimanan yang dia lakukan, maka itu akan semakin memberikan pengaruh di dalam akhlak, ya, dan kepribadiannya. Karena itu tampak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas bil khair. Dan di bulan Ramadan beliau lebih tampak lagi kebaikan beliau dan kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Iya. Kemudian di bab berikutnya, di bab yang ke-8, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yada qaul az-zuri wal amala bihi fi shaum. Bab orang yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan tidak meninggalkan beramal dengannya pada saat puasa. Iya. Sini Imam Al-Bukhari mengglobalkan judul bab. Dan ini uslub beliau terangkan di dalam, atau beliau pakai di dalam banyak tempat di dalam sahihnya. Ya. Dan uslub ini ada di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang ingin menggambarkan bahayanya sesuatu, ya, kadang dia tidak perlu menerangkan apa akibat dari bahaya itu. Misalnya seorang berkata, kalau kamu melanggar, maka hati-hati. Cuma disebut hati-hati saja. Dan disebut apa ancamannya, apa jenis hukuman yang didapatkan. Sebab ini lebih apa? Lebih mendalam kalimat, maka hati-hati. Ya. Jelas ya? Demikian pula dalam hadis ini, dalam judul bab ini, Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang orang yang kalau puasa, ya, dia tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak pula meninggalkan beramal dengan kedustaan. Ya. Ini ada ancaman di dalam hal ini. Baik, beliau membawakan hadisnya, kata beliau, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Ya, Adam bin Abi Iyas. Dan Abu Iyas ini namanya Abdurrahman. Sebut Adam bin Abdurrahman. Kata beliau, haddatsana ibnu Abi Dzib. Kata beliau menceritakan kepada kami ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib ini namanya Muhammad bin Abdurrahman. Beliau setingkat dengan Imam Malik. Ya. Kata beliau, haddatsana Sa'id Al-Maqburi. Kata beliau menceritakan kepada kami Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi, nama lengkapnya Sa'id Ibnu Abi Sa'id. Iya. Al-Maqburi. Abu Sa'id namanya Kaisan. Anabihi, dari ayahnya, yaitu Abu Sa'id Al-Maqburi, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak ada keperluan ya terhadap puasanya. Ia meninggalkan makanan dan meninggalkan minumannya. Hadits ini menjelaskan yang pertama, kewajiban seorang yang berpuasa. Bahwa orang yang berpuasa itu diantara kewajiban yang harus dia lakukan, dia wajib meninggalkan perkara-perkara yang membawa dosa baginya. Ya. Apakah itu berucap dusta, beramal dengan kedustaan? Dan ini dua contoh dosa. Dua contoh dosa. Dan tentunya dosa-dosa yang lainnya juga adalah hal yang tidak diperbolehkan saat berpuasa. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa ada sebagian dari manusia yang berpuasa dan ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali sekadar lapar dan dahaga saja. Dia hanya lapar, dahaga, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Iya. Puasanya sudah syah, mengangkat kewajibannya, tapi tidak berpahala karena dia tidak melakukan apa yang sewajibnya dilakukan pada saat berpuasa tersebut. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu ya, tidak boleh mendekati makanan dan minuman. Kalimat makanan dan minuman di dalam hadits ini, ini mencakup seluruh yang bermakna makan dan minuman. Apakah itu makanan langsung yang dia konsumsi dengan mulutnya? Adapun makanan, semakna dengan makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Seperti melalui suntikan, suntikan vitamin misalnya, atau seorang yang diinfus, dan semisal dengannya. Jelas ya? Ya. Ini semuanya membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya, sebab dia semakna dengan makanan dan minuman. Demikian pula orang yang memasukkan asap ke dalam tubuhnya. Ya. Dan ini bagi orang yang melakukan kemaksiatan dengan merokok. Merokok itu membatalkan puasa. Karena dia menelan asap tersebut ke dalam kerongkongannya. Dan ini membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Iya, dan itu dianggap meminum di dalam bahasa Arab. Sama dengan orang-orang yang menjual misalnya kayu wangi. Dia menjual misalnya kayu gaharu, kayu cendana, dan semisal dengannya. Ketika dijual, ya, orang kadang membeli dites kayunya apakah harum atau tidak dengan cara dibakar. Maka orang yang berpuasa enggak boleh dia menghirup asap dari kayu tersebut. Iya. Jadi dari fikih hendaknya ya diketahui ini semuanya masuk dalam hitungan minum. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan haramnya perbuatan dusta dan beramal dengan kedustaan. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-9. Ya. Nah, bab berikutnya, bab yang ke-9, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab hal yaqulu inni shaimun idza syutim Ya. Bab seseorang apabila dia dicerca, ada yang mencelanya, apakah dia berkata saya adalah orang yang berpuasa? Beliau membawakan sebuah hadis di sini. Hadisnya sudah berlalu sebenarnya, namun konteks hadis yang akan dibawakan di sini lebih lengkap lagi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Musa, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa. Abu Ishaq Al-Farra ini diberi gelar dengan As-Saghir. Iya. Kata beliau, akhbarana Hisham ibn Yusuf. Hisham bin Yusuf As-San'ani. An ibn Jurayj, dari Ibn Jurayj. Ibn Jurayj namanya Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Ibn Jurayj. Kunyanya Abu Khalid dan Abu Walid, dua kunyanya. Ini imam penduduk Mekah di masanya. Beliau berkata, akhbarani Atha, mengabarkan kepadaku Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah. Abu Rabah namanya Aslam, juga imam negeri Mekah di masanya. Ana Abi Salih Az-Zayyad, dari Abu Salih Az-Zayyad. Yang disebut Abu Salih Az-Zayyad dan disebut juga Abu Salih As-Samman. Namanya Dakwan. Az-Zayyad artinya penjual minyak. Iya. Kalau Samman artinya penjual mentega. Sebab ini jenis dari pekerjaan beliau. Beliau menjual minyak, menjual mentega. Iya. Ini banyak dari ahli hadis disebutkan dengan gelarnya. Ya, gelarnya itu dari pekerjaannya. Seperti juga guru Imam Muslim Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani penjual kue. Dan guru Al-Hakim As-Saidalani. As-Saidalani apoteker, penjual obat. Iya. Ya, pekerjaannya. Tapi masya Allah ya. Ya. Ada pekerjaan namun ahli hadis. Ahli hadis. Nah, ini keistimewaan orang terdahulu. Kalau sekarang, ya, dia punya keahlian, pekerjaan, ya, maka dia dikenal dengan pekerjaannya saja, tidak dikenal dengan ilmu. Dan ini sebenarnya kemunduran di tengah kaum muslimin. Harusnya ilmu agama itu bukan menjadi beban bagi seseorang. Ilmu agama itu keperluan di dalam kehidupan. Ibarat ikan, dia itu gak bisa hidup kecuali di air. Demikian pula seorang muslim dan muslimah terhadap ilmu agama. Ya. Dia gak mungkin tidak perlu kepada ilmu agama itu. Dia sangat perlu. Bahkan menurut Imam Ahmad dan selainnya, keperluan seorang hamba kepada ilmu agama itu lebih penting daripada keperluannya terhadap makanan, minuman, dan pakaiannya. Iya. Sebab ilmu agama ini yang menentukan derajat seseorang di dunia dan di akhirat, menentukan kebaikannya. Nah, ya, karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah mengetahui bahwa sifat ilmu itu adalah sifat yang mulia. Ya. Kalau dia tidak menjadi seorang alim, harusnya dia adalah seorang muta'allim, penuntut ilmu. Kalau dia bukan alim, bukan penuntut ilmu, maka hendaknya dia menjadi orang yang senang hadir di majelis ilmu. Ya. Kalau dia tidak senang hadir di majelis ilmu, paling tidak dia adalah cinta, orang yang cinta kepada alim, cinta kepada penuntut ilmu, dan cinta kepada ilmu. Orang yang selain dari empat ini, itu adalah orang yang binasa. Tidak ada hubungannya dengan ilmu, tidak cinta kepada ilmu, itu adalah orang yang tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Ya, karena itulah seorang harus punya keterkaitan dengan ilmu agama. Jangan dianggap ilmu agama itu beban. Ya. Harus dipelajari, harus dihafalkan. Ya. makan waktu, makan usia, makan umur, perlu biaya. Ya, ini kekeliruan pemahaman, dan itu dari bisikan syaitan. Harusnya dipahami bahwa ilmu agama itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Perkara yang merupakan dasar kebaikan kita. Tanpa ilmu agama ini tidak akan ada kebaikan untuk kita. Ini dari fikih yang harus tertanam di dalam jiwa. Ya, kalau belum tertanam, hendaknya selalu dia tanamkan di dalam jiwanya dan dia membimbing jiwanya untuk menjadikan ilmu itu sebagai hal yang ia cintai dan ia gemar untuk menuntutnya. Kemudian Abu Salih meriwayatkan, kata beliau, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Ini hadits qudsi. Jadi hadits qudsi. Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Bainahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu adalah untuk anak Adam itu sendiri. Ya. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Bainahu li, semuanya puasa itu bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala terhadapnya. Sudah kita terangkan ya, bahwa puasa dari salah satu keutamaannya, Allah memberikan pahala khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un shaim. Apabila pada hari yang seseorang dari kalian berpuasa padanya, janganlah dia melakukan rafath. Ya, sudah kita terangkan apa makna rafath tadi. Apa itu rafath tadi? Hah? Sudah berlalu. Jadi, rafath kita terjemah dengan dua makna. Yang pertama, hubungan suami istri, dan yang kedua apa? Pendahuluan-pendahuluan. Itu rafath. Wala yaskhab, dan jangan dia melakukan sakh. Jangan dia marah. Iya. Sebab sifat marah ini adalah sifat yang tidak baik. Dan sifat banyak marah itu hal yang menunjukkan kurangnya akal. Menunjukkan apa? Kurangnya akal. Iya. Sebab seorang hamba, ia hendaknya selalu berada di atas kesadaran terhadap tuntunan dan syariat. Ini yang disebut dengan hikmah. Ya. Adapun kemarahan itu tidak dituntunkan, dan Nabi pernah dimintai wasiat oleh sebagian sahabat. Nabi berkata kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah. Orang itu kembali mengulangi, ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Nabi berkata, la taghdab, jangan kamu marah. Terus orang itu meminta, dan Nabi hanya sekedar menjelaskan, jangan kamu marah. Iya, jangan kamu marah. Ini hadis ringkas ya, dalam Sahih Bukhari. Tapi lebih dari 30 kandungan pelajaran di dalamnya. Dari ucapan Nabi, jangan kamu marah itu. Ya, menunjukkan bahwa ilmu agama itu luas sekali. Ya, banyak fikih yang mendalam di dalamnya. Ya, dan sebenarnya hadits-hadits yang sudah berlalu, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita uraikan. Tapi kita hanya banyak memfokuskan kandungan pelajaran yang berkaitan dengan puasa. Karena waktu membatasi. Iya. Kemudian Nabi bersabda, fa in sabbahu ahadun, kalau salah seorang dari kalian dicela, ada yang mencelanya, ya, au qatalahu, atau apa, mengganggunya, falyakun, maka hendaknya dia katakan, inni mru'un shaim. Sungguhnya saya ini adalah orang yang berpuasa. Sungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Nah, jadi penyebutan saya adalah orang berpuasa ini menunjukkan kesadaran bahwa dia sedang berpuasa. Dari konsekuensi puasa, dia adalah apa? Dia menyadari, tidak boleh dia marah. Dan tidak boleh dia menghadapi orang yang melampaui batas. Yang akan mengakibatkan dia keluar dari makna puasa. Jelas ya? Bukan sekadar dia berkata, apa? Saya puasa. Sebab kalau orang berkata saya puasa itu banyak keadaan. Ada orang lagi bertengkar, dia lagi marah, dia berkata, saya puasa. Dia angkat tangannya gitu. Ya, ini sama saja. Ya, mulutnya mengatakan saya puasa, kalimatnya benar, tapi tangannya menunjukkan apa? Ya, kemarahan. Ya. Dan ini tentunya tidak sejalan. Karena itu kalimat saya puasa, dia katakan saya puasa, yang dimaksudkan adalah apa? Ya, dia mengingatkan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya sedang apa? Sedang puasa. Jelas ya? Baik. Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. "La khulufu fami shaimi athyabu 'indallahi min rihil misk." Sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Kemudian kata beliau, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih." Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan bagi orang yang berpuasa, ia mendapatkan dua kegembiraan. Ini keutamaan lain bagi orang yang berpuasa. Subhanallah. Ia bergembira. Ya. Dan tidak ada orang yang dijamin untuknya kegembiraan. Ya. Selain dari orang yang berpuasa ini. Nah, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Dia akan selalu bergembira dengannya. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan tatkala dia berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa pada buka puasa terdapat banyak hal yang menggembirakan seorang hamba. Dari dia bergembira karena sudah waktu berbuka, dari dia bergembira karena berbuka itu adalah melaksanakan sunnah dan ibadah. Dia bergembira tatkala ia segera berbuka, dia dapat nilai sunnah yang lainnya. Dia bergembira karena di waktu berbuka adalah waktu doa mustajabah. Ya. Dan banyak lagi kegembiraan yang didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia berbuka. Kemudian wali wa idza laqiya rabbahu bi shaumihi. Dan juga yang kedua, dia bergembira ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Dia menghadap kepada Allah, dia berjumpa, membawa puasanya dan dia bergembira akan pahala yang dia dapatkan. Iya. Baik. Ini bab yang ke-9. Jadi bab yang ke-9 ini masih ada kaitannya dengan bagaimana keadaan orang yang berpuasa itu. Jadi orang yang berpuasa, dia berusaha meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan segala jalan, segala pintu yang bisa mengantarnya kepada dosa, dia tinggalkan. Sekarang ada orang yang menantangnya, mencercanya. Kalau dia layani, ini adalah jalan bisa mengantarnya kepada dosa. Karena itu Nabi perintah untuk apa? Untuk meninggalkannya. Ya, ini keterkaitannya antara bab yang ke-8 dengan bab yang ke-9. Kemudian bab yang ke-10, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbah. Bab berpuasa bagi siapa yang mengkhawatirkan. Ya. Siapa yang mengkhawatirkan masa lajang pada dirinya. Iya. Seorang di masa ia belum menikah, masih sendiri, itu kadang membahayakan. Kadang membahayakan. Ya, karena yang namanya syahwat itu memberikan pengaruh ya kepada seorang. Dan pengaruh ini kadang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Maka bagi siapa yang mengkhawatirkan dirinya akan hal ini, disebutkan syariat untuk berpuasa. Dan ini bab masih di dalam posisi menjelaskan dua hal. Hal yang pertama, menjelaskan keutamaan puasa. Dan hal yang kedua, menjelaskan apa yang harusnya disadari oleh seorang yang sedang berpuasa. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah di dalam haditsnya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdan, diceritakan kepada kami Abdan. Abdan namanya Abdullah bin Uthman bin Jabalah bin Abi Rawwan Al-Marwazi. Kata beliau, Nabi Hamzah, dari Abu Hamzah, nama lengkapnya Muhammad bin Maimun As-Sukkari. Ya, ini Muhammad bin Maimun As-Sukkari Al-Marwazi, seorang imam besar di masanya. Ya. Beliau ini digelari oleh Ibnul Mubarak sebagai Al-Jama'ah. Sebab beliau adalah panutan manusia. Ya, orang yang dikatakan berpegang dengan sunnah, kalau dia sesuai dengan apa keadaan Muhammad bin Maimun. Nah, beliau ini sangat berpegang di atas sunnah. Ya. Jelas ya? Ini Muhammad bin Maimun As-Sukkari. As-Sukkari itu, dari kata sukkari, as-sukkar artinya apa? Gula. Ya, ini bukan nisbat kepada pekerjaan. Beliau bukan penjual gula, bukan. Tapi beliau kalau berbicara, ya, memberikan ceramah, ucapannya itu seperti gula, manisnya untuk didengar. Karena itu beliau digelari sebagai apa? Dengan nama As-Sukkari. Nah, kata beliau Anil A'mash, dari Al-A'mash, nama beliau Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. An Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, An Al-Qama, dari Al-Qama. Yaitu Al-Qama Ibn Qais An-Nakhai Al-Kufi. Ya. Qala bainama ana amshi ma Abdullah. Beliau berkata, tatkala saya berjalan bersama Abdullah. Ya, Abdullah di sini, Abdullah siapa? Hah? Siapa Abdullah di sini? Sahabat yang bernama Abdullah itu banyak. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah siapa? Hah? Ya, dalam ilmu riwayat ini mudah memahami. Kalau seperti ini pasti akan dikatakan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena meriwayatkan darinya orang Kufah. Ya. Itu kaidah ya, kalau yang meriwayatkan dari sahabat Abdullah orang Kufa, maka Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang meriwayatkan dari sahabat Abdullah orang Mekah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Medina, maka Abdullah adalah Abdullah bin Umar. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah adalah orang Mesir, maka sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah umum dari ilmu riwayat. Nah, baik. Karena itu ahli hadis mereka di dalam periwayatan sangat detail sekali. Ya. Dan keyakinan mereka akan keabsahan sebuah riwayat itu berbeda dengan orang-orang umum yang tidak mengerti ilmu hadis. Ya. Jelas ya? Nah, itu kadang seorang ahli hadis dia mengatakan hadis ini sahih seakan-akan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hadis tersebut. Iya. Abdullah bin Mas'ud berkata, faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qama berjalan, beliau berkata tatkala saya berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud, faqala, maka beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud waktu itu menyebutkan di riwayat yang lain, kami bersama Nabi dan kami waktu itu masih anak-anak muda. Ya. Maka Nabi bersabda memberikan nasihat kepada para pemuda. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa agama ini itu memiliki perhatian yang sangat besar kepada generasi muda. Iya. Karena itu anak-anak muda itu perlu diperhatikan. Sebab mereka adalah harapan umat untuk masa depan. Iya. Dan mereka adalah modal yang sangat penting di tengah umat ini. Ya, harus ada perhatian terhadapnya. Dan sebaliknya anak-anak muda harus paham akan kewajibannya. Oh, jangan dia katakan, oh saya anak muda, ya aku adalah harapan umat, ya saya santai-santai aja kalau gitu. Tidak, justru di usia muda itu lebih banyak tanggung jawab lagi. Ya. Karena itu diantara nikmat yang ditanyakan pada hari kiamat, ya sebelum kaki seorang hamba bergerak, adalah tentang waktu mudanya di mana dihabiskan. dan waktu mudanya. Dan waktu muda ini, kalau dihabiskan dengan hal yang baik, Allah berikan kepadanya keutamaan yang besar pula. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Jadi anak muda harus memahami akan pentingnya usia muda. Amanah dan tanggung jawab padanya. Ya. Dan ini harus diperhatikan. Jangan ditelantarkan. Apalagi di masa ini terlalu banyak hal yang menyebabkan usia muda itu berjalan sia-sia. Ya. Dan anak-anak muda sendiri tidak menyadari akan pentingnya usia muda itu digunakan dengan baik. Iya, digunakan dengan baik. Jelas ya, padahal ajal itu menjemput kapan saja. Tidak mengenal yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar. Ya, tidak ada perbedaan. Ajal datang menjemput kapan saja. Ya, dan semuanya harus mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Nabi berpesan kepada para pemuda, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya kemampuan menikah? Kemampuan menikah di sini mencakup dua hal. Kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi materi. Ya. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj. Hendaknya ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab menikah ini lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan. Ya, itu membantunya untuk apa? Menundukkan pandangan. Karena syahwat itu tatkala dia sangat besar pada diri, ya, sering mengakibatkan diri itu liar dan ada hal-hal yang kurang bagus padanya. Berbeda tatkala ia telah menikah, ya sudah menikah, maka ada hal yang bisa mengontrol dirinya. Karena itu Nabi mengatakan aghaddu lil basar, telah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Ya, itu kehormatan dan kemuliaan. Kehormatan dan kemuliaan. Wa man lam yastati', kemudian siapa yang belum mampu? Ya, apakah dia tidak mampu dari sisi dia tidak mampu dari sisi materi, ya. Fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Bainahu lahu ya, karena puasa itu memutus syahwat. Nah, kalau dia puasa, itu memutus syahwatnya, meringankannya. Dan ini membantunya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Selesai sudah bab yang ke 10, dan di bab ini dijelaskan bagaimana keutamaan puasa itu bisa menjaga kestabilan seorang muslim, ya, menjaga ia untuk bisa lebih istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-11, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumul hilala fasumu wa idza raaitumuhu faftiru. Ya. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Nah. Ini hadis atau ini bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan tentang ketentuan seseorang itu dia untuk wajib berpuasa. Jadi kapan seorang itu dikatakan wajib berpuasa? Ya. Apabila telah terlihat hilal Ramadan. Hilal bulan Ramadan. Dan kapan seorang itu dikatakan sudah selesai berpuasa? Apabila sudah terlihat hilal Syawal. Hilal Syawal. Hilal itu apa? Hilal di dalam bahasa Arab, hilal di dalam bahasa Arab itu adalah bulan, keadaan bulan yang pertama kali muncul di awal bulan. Ya, biasanya di bahasa Indonesia disebut dengan nama bulan sabit kecil. Hilal disebut dengan nama apa? Bulan sabit kecil. Tapi dalam bahasa Arabnya dia adalah ya, bulan yang pertama kali muncul. Jadi bulan itu dia muncul ya, dari awal bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Bulan yang terlihat pada 3 hari ini itu disebut hilal. Ya, tanggal 4 dan seterusnya itu tidak disebut hilal lagi. Disebut qamar. Disebut bulan. Ya, kalau orang Arab dia lihat bulan tanggal 1 dia katakan ra'itul hilal, saya melihat hilal. Tapi kalau dia melihat bulan di tanggal 5 dia tidak melihat ra'itul hilal. Dia tidak berkata saya melihat hilal, tidak. Tapi dia berkata saya melihat qamar, saya melihat bulan. Jelas ya? Ya, kata hilal ini adalah bulan yang terlihat di tanggal berapa? Tanggal 1, 2, dan 3. Tapi yang dimaksud di sini, di dalam hadis adalah hilal yang terlihat di tanggal 1. Iya. Hilal yang terlihat di tanggal 1. Nah, salah satu dari fikih puasa yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, bahwa berpuasa itu, kewajiban puasa Ramadan itu apabila melihat hilal. Ya, ada ayat umum di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Menyaksikan. Dan dalam hadis ini diterangkan menyaksikannya dengan dia melihat hilal. Iya, ia melihat hilal. Apabila kalian melihat hilal, jelas ya? Baik. Ini pembahasan tentang hilal secara definisi hilal. Ya, kita akan uraikan lebih lanjut di hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis. Kata beliau, waqala silatun. Dan berkata Sila, ya, nama lengkapnya Sila ibn Zufar. An Ammar, dari Ammar, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Man sama yawm ash-shakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, siapa yang berpuasa di hari ragu, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad. Abul Qasim ini kunyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Ammar di sini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa di hari ragu. Apa itu hari ragu? Hari ragu itu adalah di akhir bulan yang mungkin saja hilal itu terlihat, tapi tidak bisa melihat hilal karena mendung atau karena cuaca hujan. Jelas ya? Ya. Baik. Saya uraikan lebih terang. Bulan di dalam Islam itu hanya ada dua angka saja di akhir bulan. Hanya ada dua tanggal 29 atau tanggal berapa? 30. Jadi satu bulan dalam Islam mungkin 29 hari dan mungkin berapa? 30 hari. Itu dalam bulan Islam. Tidaklah di dalam bulan Islam itu satu bulan hanya 28 hari. Ya, seperti di bulan Masehi misalnya, di Februari. Hanya 28 hari. Ya, tidaklah di dalam bulan Islam yang seperti itu. Dan juga tidaklah di dalam bulan Islam namanya bulan 31 hari. Itu tidak ada. Jelas ya? Yang ada bulan cuma berapa? 29 hari atau 30 hari. Itu bulan. Baik. Ya. Jadi sekarang pada tanggal 29. Tanggal 29 di suatu bulan sudah berlalu. Maka besoknya mungkin tanggal 1 dan mungkin tanggal berapa? 30. Untuk menentukan dia tanggal 1 atau tanggal 30 dengan cara apa? Melihat hilal. Ya, tanggal 29 begitu hilalnya mau dilihat, ternyata mendung. Enggak bisa dilihat. Nah, inilah yang disebut dengan nama yaumusyak, hari yang apa? Meragukan. Ya, ada sebagian orang kadang di hari meragukan seperti ini dia berkata, "Oh, ini kita tidak melihat hilal karena mendung. Ada kemungkinan hari ini tanggal 1. Ya. Untuk berhati-hati kita puasa saja. Siapa tahu memang benar ini tanggal 1 dan kita tidak tahu." Nah, orang yang melakukan puasa berhati-hati seperti ini dikatakan oleh Ammar dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisih syariat. Karena ketentuan syariat meyakinkan tanggal 29 melihat hilal. Tanggal 29. Kalau hilalnya terlihat besoknya tanggal 1. Hilalnya tidak terlihat besoknya tanggal 30. Jelas ya? Hilalnya mendung, tidak terlihat karena mendung, maka digenapkan menjadi 30. Itu ketentuan Nabi Muhammad. Jelas? Ketentuan di dalam syariat, bukan oh saya puasa, hati-hati saja. Siapa tahu ini sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Jelas sampai sini? Inilah yang dikatakan oleh Ammar, siapa yang berpuasa pada hari ragu ini, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan beberapa hadis dengan sanad yang bersambung. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslama. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslama, yaitu Abdullah bin Maslama Al-Qanabi, Al-Madani. An Malikin, dari Malik, yaitu Malik bin Anas, Imam Malik, yang terkenal. An-Nafi' dari Nafi' Maula ibn Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini sanad semuanya perawi dari penduduk Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut bulan Ramadhan. Kemudian beliau berkata, "La tasumu hatta tarau al-hilala wa la tuftiru hatta tarauhu fa in ghumma alaikum faqduru lahu." Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Kalau mendung terhadap kalian, maka perkirakanlah bulan itu. Kalimat perkirakan ini saya terjemah secara bahasa ya. Kalau ingin diterjemah secara pengertian utuhnya, kalau mendung terhadap kalian maka genapkan bulan itu. Itu penerjemahan utuhnya berdasarkan riwayat yang akan datang nanti. Baik, ya Nabi di sini menyebutkan la tasumu, jangan kalian berpuasa hatta tarawul hilal, sampai kalian melihat hilal. Menunjukkan bahwa siapa yang berpuasa hati-hati sebelum dia melihat hilal, ini menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi melarang berpuasa sebelum apa? Melihat hilal. Ya. Wala tuftiru hatta tarahu, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Demikian pula sekarang kita di bulan Syaban. Ya, setelah Syaban bulan Ramadan. Nanti insyaallah taala pada tanggal 29 Syaban itu adalah waktu untuk melihat apa? Hilal Ramadan. Ya, kalau tanggal 29 Syaban setelah matahari terbenam ya, terlihat hilal Ramadan, maka itulah yang disebut dengan apa? Tanggal 1 Ramadan. Mulai sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Ya. Jelas ya? Jadi cara melihat hilal itu ada caranya, ada ketentuannya. Ya. Bukan dia tunggui sepanjang hari 24 jam dia tunggui, tidak. Hilal itu ada waktu melihatnya. Yang dikenal di kalangan para sahabat melihat hilal itu adalah setelah matahari terbenam. Selama beberapa lama setelah matahari terbenam itu akan terlihat hilal. Kalau memang hilalnya tampak. Siapa yang melihat hilal sebelum matahari terbenam itu bukan hilal namanya, itu bulan. Jelas ya? Itu bulan. Ya, sebab matahari belum terbenam. Jadi syaratkan matahari harus terbenam. Setelah matahari terbenam, barulah dilihat apa? Dilihat hilal itu. Ya, kalau memang hilalnya terlihat. Kalau tidak terlihat, ya, maka besoknya dianggap tanggal 30. Ya. Dan secara otomatis lusanya sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Walaupun tidak melihat hilal lagi tanggal 30, enggak apa-apa. Ya, sebab melihat pun tidak terlalu penting. Hanya untuk memastikan saja besok tanggal 1. Jelas ya? Lihat tidak lihat, pada tanggal 30 besok pasti apa? Tanggal 1. Tapi berbeda dengan tanggal 29. Kalau melihat, besok harus puasa. Kalau tidak melihat, besok tidak boleh puasa. Jelas ya? Tidak boleh berpuasa. Jadi ini ketentuan dalam melihat hilal. Jadi hilal ini ya harus diketahui tentang hukum bagaimana cara melihatnya. Karena itu tidak sembarang orang berkata, oh saya lihat hilal. Ya, di mana kamu lihat? Ya, misalnya, oh dia katakan saya melihatnya di rumahku. Ya. Bagaimana cara melihat dari rumah? Ya, rumahnya berada di antara gunung. Ya. Bagaimana cara dia melihat hilal? Ini tidak mungkin. Makanya menunjukkan bahwa orang ini tidak paham apa yang disebut dengan hilal. Jelas ya? Karena itu berkaitan dengan masalah melihat hilal, ini bukan urusan orang per orang. Ya. Jadi orang per orang kalau dia melihatnya, laporannya, apa yang dia lihat itu harus dia laporkan kepada pemerintah. Ya, kalau di negeri-negeri Islam, ya, itu ada namanya mahkamah. Ya, di pengadilan, dia mengajukan bahwa saya melihat hilal. Di mahkamah akan diperiksa. Kamu melihatnya bagaimana keadaannya. Kemudian orang ini diperiksa. Orang ini jujur atau tidak. Orang ini adalah orang yang saleh atau orang yang fasik. Sebab orang yang fasik tidak diterima persaksiannya. Ini semuanya didetailkan di mahkamah. Ya, dan di negeri kita ini juga lumayan bagus perhatian terhadap apa? Melihat hilal. Ya, ada banyak titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk melihat hilal. Dan sekarang banyak perkembangan, ada apa namanya siaran-siaran langsung yang bisa diikuti melalui situs mereka di internet di saat hilal itu apa namanya ditinjau di banyak titik bisa diikuti. Ya. Namun yang disayangkan di negeri kita ini adalah ya, ketidaktegasan di dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi walaupun pemerintah sudah mengatakan hilal dilihat ini sudah tanggal 1. Ya, tapi kalau ada pihak yang lainnya yang menentukan dengan hisab dan hisab mengatakan ini bukan tanggal 1, masih tanggal 30. Ya. Pemerintah tidak tegas. Oh, kalau begitu kami hari ini tanggal 1, yang lainnya silahkan. Ya, kalau mau berpuasa ya silahkan, kalau dia ingin berpuasa besok silahkan. Ini namanya tidak tegas. Jelas ya? Dan salah satu dari fungsi pemerintah adalah menegaskan hal ini. Supaya ya kaum muslimin tidak ada silang pendapat. Apapun keputusan yang dipegang oleh pemerintah, yang lainnya itu wajib untuk mengikuti keputusan pemerintah dan menganggap salah. Ya, menganggap apa namanya? Ijtihadnya sebagai hal yang tidak boleh dia tampakkan. Ya. Jelas ya? Ini saja menjadi masalah di negeri kita di dalam masalah masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Dengan pemerintah tegas saja menetapkan tanggal 1 Ramadan ya sebagai keputusan umum di seluruh negeri itu sudah cukup. Dan itu akan lebih menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Tapi kita banyak masalah untuk hal ini. Dia pemerintah pusat tanggal 1-nya hari Selasa, di pemerintah daerah ya tanggal 1-nya hari Rabu ya. Jadi antara ini dan itu semuanya adalah pemerintah. Berbeda ya di dalam menentukannya. Dan ini tentunya akan memberikan berbagai perbedaan-perbedaan di dalam pandangan hukum ya untuk keadaan kita ini. Jelas ya, untuk keadaan kita ini. Baik, jadi ini secara global saya kembalikan bahwa permasalahan berkaitan dengan masalah hilal ini bukan hal yang dikatakan pintu yang terbuka dengan sangat luas, tapi ada aturan-aturan ya, ketentuan-ketentuan di dalam syariat tentang masalah melihat hilal ini. Baik. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata beliau haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar Al-Madani an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 lailatan fala tasumuhu hatta tauhu fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Bulan itu 29 malam. Iya, dikatakan 29 malam. Kalau digunakan kata malam, itu berarti malam bersama harinya. Dan kadang digunakan kata hari, berarti hari bersama malamnya. Jadi bulan itu 29 hari dan malam. Fala tasumu hatta tarauhu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ternyata mendung terhadap kalian, maka genapkanlah jumlah bulan itu menjadi 30. Ya, ini ketentuan Nabi ya. Nah, ini ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang menjadi patokan adalah melihat hilal. Melihat hilal. Kalau hilal terlihat, ya, maka besoknya tanggal 1. Kalau hilal tidak terlihat, maka besoknya dianggap tanggal 30. Tanggap 30. Ya, jelas? Baik. Kemudian, di dalam hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Walid. Abu Walid, nama lengkapnya Hisham bin Abdul Malik, At-Tayalisi. Kala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjat, Abu Bistam Al-Basri. An Jabala ibn Suhaim. Anahu qala, sami'tu ibn Umar, Jabala bin Suhaim Al-Kufi. Beliau berkata, sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Ya. Beliau berkata, saya mendengar Ibnu Umar berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha wa khanasa al-ibhama fi ats-tsalitsa. Bulan itu begini dan begini, dan beliau menggenggam ibu jarinya di kali yang ketiga. Ya, jadi kalau saya gambarkan, bulan itu begini dan begini dan begini. Itu apa artinya? Hah? 29 hari. Ya, jadi kalau dua kali tangan terkepal kan, pertama 10, kemudian terakhir ibu jari digenggam, berarti berapa? 9. Berarti bulan itu 29 hari. Itu asal bulan 29 hari. Ya, kalau besoknya terlihat, kalau sore harinya terlihat hilal, besoknya tanggal 1, tidak terlihat hilal atau mendung, maka besoknya dihitung tanggal berapa? Tanggal 30. Baik. Kemudian pada hadis berikutnya, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, menceritakan kepada kami Adam, yaitu Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, itu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Qala haddatsana Muhammad bin Ziyad, Muhammad bin Ziyad Al-Jumahi. Ya, sebab dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Muhammad bin Ziyad ada dua, ada Al-Jumahi, ada Al-Alhani. Kalau Al-Alhani itu meriwayatkan dari Abu Umama Al-Bahili. Di sini meriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihat hilal itu. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Apabila bulan itu mendung terhadap kalian, maka genapkanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini sama dengan riwayat sebelumnya. Nah, kemudian dalam kelanjutan hadis, ya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu 'Asim. Abu 'Asim namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ibn Makhlad An-Nabil. Ini kakek dari Ibnu Abi Asim yang menulis kitab As-Sunnah. Ya, Ibnu Abi Asim itu namanya Ahmad bin Amr. Ini kakeknya, Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Ani bin Jurayj, dari Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, an Yahya bin Abdullah ibn Sayhi, an Ikrimah ibn Abdurrahman, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersumpah ya terhadap istri-istrinya selama sebulan. Maksudnya di sini bersumpah selama sebulan tidak mendekati istri-istrinya. Selama apa? Selama sebulan. Iya. Itu ila, yang disebut dengan nama ila. Dan ila itu ketentuannya, ya, kalau dia kurang dari 4 bulan, itu tidak dipermasalahkan, boleh saja. Sebab kadang suami memberikan pendidikan kepada istri, ya, memberikan pendidikan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, beliau memberikan pelajaran kepada istri-istrinya, dan beliau bersumpah tidak akan mendekati istri-istrinya selama 1 bulan. Nah. Itu sumpah beliau ya, ila namanya. Nah, ini pembahasan di pembahasan fikih, ada namanya ila di pembahasan fikih nikah. Falamma madha 29 yawman, begitu sudah berlalu 29 hari, qada auraha, maka beliau pun kembali. Ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innaka halafta an tadkhula syahran. Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau bersumpah tidak akan masuk kepada istri-istrimu selama satu bulan. Faqala, maka Nabi berkata, inna syahra yakunu 29 yawman. Ya, Nabi SAW bersabda, sungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Satu bulan itu 29 hari. Jadi ketentuan dari Nabi bahwa asal dalam satu bulan berapa? 29 hari. Ya, kalau hilal tidak dilihat, maka besoknya dihitung sebagai tanggal 31. Kalau hilalnya tidak dilihat, dihitung sebagai tanggal 30. Afwannya, dihitung sebagai tanggal 30. Kemudian dalam hadis yang terakhir di bab ini, berkata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, yaitu Abdul Aziz bin Abdullahi ibn Abi Uwais, atau afwan, ibn Uwais. Ya. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal At-Taimi an Humaid, dari Humaid, yaitu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada istri-istrinya. Wa kanat infakkat rijluhu. Ya. Dan adalah waktu itu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergilir. Naam. Faqama fi mashrubatin 29 lailatan. Maka beliau tinggal di sebuah rumah yang merupakan tempat minum selama 29 malam. Thumma nazalah. Kemudian beliau turun. Ya. Faqalu ya Rasulullah alaita syahran. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau berucap ila satu bulan. Faqala inna syahra yakunu 29. Sungguhnya satu bulan itu adalah 29 malam. Ya, kalau riwayat yang pertama 29 hari, riwayat yang kedua 29 apa? Malam. Ya, saya sudah terangkan ya bahwa kalimat malam kalau digunakan itu artinya malam bersama harinya. Demikian pula kalimat hari kalau diterangkan itu bersama hari, berarti hari bersama apa? Malamnya. Iya. Ini 6 hadis semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa penentuan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Tidak ada cara yang lain. Ya. Dan tidak ada di dalam buku-buku fikih di agama kita ada penyebutan cara menentukan masuknya bulan dengan selain melihat hilal. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di masa ini dengan memakai cara menentukan masuknya bulan dengan ilmu falak, ilmu hisab, ya, itu adalah bid'ah di dalam agama. Ya. Dan ini terus terang, orang-orang yang menggunakan ilmu falak, ilmu hisab, ya, dan setiap tahunnya ya, membuat keributan di tengah kaum muslimin, ya, dengan perhitungan-perhitungan mereka menyelisih hilal, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Dia sudah berbuat bid'ah di dalam agama karena penggunaan ilmu hisab dan ilmu falak itu tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Kalau yang menghitung dan menghisab banyak para sahabat mampu, walaupun Nabi sendiri tidak bisa menghitung, ya. Namun para sahabat banyak yang mampu. Tapi Nabi tidak pernah memberikan ketentuan dengan menghisab. Ya. Dan telah berjalan. Ya. Berabad-abad umat Islam ini tidak ada yang menjadikan ilmu hisab itu sebagai bahan untuk menentukan apa? Masuknya bulan Ramadan. Kecuali dulu di abad-abad ke-7, ke-8. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab kalau lagi mendung. Mendung saja. Lagi mendung. Kalau di masa ini adalah hal yang sangat disayangkan. Mereka menentukan, mengatakan bahwa masuk keluarnya bulan Ramadan itu semata dengan ilmu hisab. Ya, tidak ada dengan melihat hilal, sudah. Tidak dengan melihat hilal. Ya. Jadi mendung tidak mendung, yang menjadi ukuran adalah apa? Ilmu hisab mereka sendiri. Karena itulah penggunaan ilmu hisab ini adalah bid'ah dalam agama. Banyak pelanggaran bagi orang yang menggunakan ilmu hisab. Yang pertama, ya, dia sudah menyelisih hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi menjelaskan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Pelanggaran yang kedua, mereka telah membuat bid'ah dalam agama. Ya. Dan jenis bid'ahnya, dan ini yang ketiga, jenis bid'ahnya dia mengganti syariat Nabi. Karena syariat Nabi dengan cara melihat hilal, mereka membuat syariat baru dengan cara menghisab. Iya. Kemudian yang keempat, ya, penggunaan ilmu hisab ini, di samping adanya penggunaan rukyat hilal, ini membuat kekacauan di tengah kaum muslimin. Ya, dan cukuplah umat Islam yang terjadi kebingungan, ya, pada saat berpuasa. Ya, terjadi perselisihan di dalam masalah mulai berpuasa dan dalam masalah idnya. Adanya perselisihan dan kebingungan ini karena disebabkan ilmu hisab, maka orang-orang yang menghisab-hisab ini tadi tidak akan lepas dari dosa di dalam hal ini. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ilmu hisab juga mengetahui bahwa hasil hisabnya itu bukan angka yang pasti. Ada koma-koma yang dari hasil koma tersebut mungkin akan terjadi perselisihan, walaupun perselisihannya itu tidak banyak di kalangan mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah cara, bukan cara yang bisa dipastikan. Bukan cara yang bisa dipastikan. Ada banyak hal lagi yang perlu diterangkan sebenarnya di sini. Dan antum tidak perlu mendengarkan orang-orang yang menggunakan ilmu hisab itu membacakan ayat-ayat tentang hisab. Sebab mereka salah memahami dalam penggunaan ayat-ayat maupun hadith-hadith tersebut. Ya. Kita tahu ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalil. Ya. Namun itu asal pendalilannya karena salah paham terhadap kandungan ayat-ayat itu. Cukup hal yang menunjukkan kesalahpahamannya tidak ada dari ulama terdahulu. Ya. Hingga ulama di masa ini yang memahami boleh menggunakan ilmu hisab secara mutlak. Kecuali dari kalangan orang belakangan saja. Ya. Mulai penggunaan ilmu hisab secara mutlak ini mulai dicetuskan karena ada seorang alim di Mesir yang salah berijtihad, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Ya. Ini awal kekeliruan dari beliau. Ya, beliau berijtihad bahwa ilmu hisab itu boleh digunakan secara mutlak. Inilah yang berkembang karena waktu itu Mesir adalah sumber rujukan. Ya, ada Universitas Azhar di sana dan waktu itu merupakan rujukan manusia dari berbagai negeri. Ya, pulang ke negerinya masing-masing, cepat sekali pemikiran Syekh Ahmad Syakir ini apa? Beredar di tengah manusia. Dan inilah yang dijalankan oleh sebagian orang. Ya. Adapun kalau kita melihat kepada sumber Islam ini sendiri, ya, kepada tuntunan Al-Quran, hadith, dan kita melihat kepada ucapan para sahabat, para tabiin, para a'immah setelahnya, para imam empat, ya, dan a'immah yang lainnya, tidak ada yang menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuk keluarnya bulan Ramadan. Yang mereka gunakan adalah dengan cara melihat hilal. Itu saja cara yang ada di dalam tuntunan syariat kita. Nah, baik, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah melihat hilal. Dengan ini selesai sudah bab yang ke-11. Dan insyaallah taala bab yang ke-12 kita akan baca nanti setelah salat asar. Ya, mungkin 5 menit lagi akan dikumandangkan adzan salat asar. Dan insyaallah taala kita gunakan waktu sekarang ini untuk bersiap-siap untuk salat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.